Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد pada bab yang sebelumnya telah kita singgung dan telah kita bacakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jazan fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ شَيْطَانٍ dalam riwayat Al-Bukhari, demikian pula Muslim. Pada malam hari ini kita akan sebutkan beberapa faedah pada hadis yang mulia ini. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa faedah. Yang pertama adalah isbatul mahabbati lillahi azza wa jal. Bahwasanya hadis ini menetapkan adanya sifat mahabbah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk dari akidah prinsip ahli sunnati wal jamaah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu yuhibbu wa yuhabbu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mencintai makhluknya, al-mu'minin, memiliki sifat mahabbah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang dicintai oleh hamba-Nya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat, dia adalah seorang mukmin yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi beberapa pendapat tentang makna al-qawi di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Ada pendapat yang menyebutkan makna qawi di sini adalah quwwatul badan, kuat jasmaninya, kuatnya jasmaninya. Dan ada pula yang menyebutkan bahwasanya makna al-quwah yakni quwwatul iman, kuatnya iman yang dimiliki oleh sang mukmin tersebut. Akan tapi Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan wa fi kullin khair, dan pada masing-masing keduanya tersebut ada kebaikan, baik yang lemahnya iman ataukah yang kuatnya iman memiliki timbangan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah ikhtilafun nasi fi quwwatil imani wa dha'fihi, berbeda-bedanya keadaan manusia dalam hal kuatnya iman dan lemahnya. Di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan al-iman berarti al-quwa di sini adalah quwwatul iman, karena di antara faedahnya adalah bahwasanya manusia berbeda-beda dari sisi tingkatan iman, kuat demikian pula lemahnya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah ziyadatul imani wa nuqsanih, iman itu bisa bertambah, demikian pula berkurang. Ini prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Tentang iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah, demikian pula bisa berkurang. Sebagian dari kalangan ahli ilm menyebutkan bahwasanya al-iman tersebut itu yazid wa la yanqus, itu iman sekedar bertambah tapi tidak mengalami pengurangan, dengan alasan bahwasanya tidak ada penyebutan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya iman itu yang qus, akan berkurang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yazdadalladzina amanu imana, dan akan bertambah orang-orang yang beriman itu imannya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar supaya semakin bertambah keimanan mereka bersama dengan keimanan yang dimiliki sebelumnya. Tapi yang rajih adalah pendapat yang pertama, al-iman yazidu wa yanqus, bisa bertambah demikian pula bisa berkurang. Di antara dalil yang menjelaskan tentang kurangnya iman yaitu dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam perihal kaum wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajulil hazimi min ihda kunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara jelas bahwasanya kaum wanita tersebut adalah mereka orang yang kurang akalnya, kurang agamanya. Disebutkan naqisati aqlin wa din, ada kekurangan dari sisi akal demikian pula agamanya. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya iman mereka berkurang, sehingga ada penyebutan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Kemudian di antara faedah yang berikutnya adalah annal mu'mina wa in du'fa fa huwa khairun aw fihi khair. Bahwasanya seorang mukmin walaupun dia adalah seorang mukmin yang lemah imannya, tapi dia adalah seorang yang baik atau padanya ada kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa fi kulli khair, dan pada masing-masing keduanya tersebut terdapat kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah anna syari'ata ja'at bitakmilil masalihi wa tahqiqiha. Bahwasanya syariat Islam ini menghasung pemeluknya agar mereka bisa menyempurnakan perkara-perkara yang bermaslahat untuk dirinya dan agar mereka bisa mewujudkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim tersebut bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Diterangkan oleh ahli ilm bahwasanya makna ihris 'ala ma yanfa'uka di dalam hadis ini mencakup perkara duniawi demikian pula ukhrawi. Perkara dunia demikian pula akhiratnya. Seorang mukmin dianjurkan untuk kemudian bersemangat melakukan perkara-perkara yang baik dalam urusan dunianya. Demikian pula seorang mukmin dianjurkan untuk kemudian bersemangat di dalam menjalankan perkara-perkara yang mencakup berhubungan akhiratnya. Kemudian yang berikutnya, annahu yanbaghi lil insani as-sabru wal musabarah. Selayaknya bagi seorang agar dia bersabar dan benar-benar menguatkan kesabarannya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan wala ta'jazan, janganlah seorang tersebut itu lemah. Lemah dari berusaha, lemah dari menjalankan satu perkara yang baik untuk dirinya sehingga dia mudah berputus asa sampai falhasil akhirnya meninggalkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Ini perkara yang tidak selayaknya dimiliki oleh seorang mukmin. Kemudian di antara faedah dalam hadis ini adalah dibolehkannya seorang berhujjah dengan takdir bila mana tertimpa musibah atau perkara-perkara yang tidak dia sukai. Ini dibolehkan seorang berhujjah dengan takdir. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Inna hadza min babil ihtijaj bil qadari 'ala al masaib la 'ala al ma'aib." Sesungguhnya di dalam bab ini berisikan dibolehkannya seorang berhujjah dengan takdir atas musibah-musibah yang menimpa dirinya. Bukan dalam rangka mencela, ya kan? Bukan dalam rangka mencela takdir. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang mulia ini, "Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala." Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan apabila seorang muslim tersebut tertimpa satu perkara yang tidak disukainya, setelah berusaha, setelah bersemangat, setelah mengatur dari sisi maslahat demikian pula mudharatnya, ternyata terluputkan, dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia angan-angankan, mendapatkan sebaliknya. Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan agar umatnya tersebut meninggalkan kata-kata law. Dia berandai-andai, kalaulah semisal demikian pasti akan demikian dan demikian. Kalaulah semisal aku dahulu tidak demikian, maka pasti akan tidak terjadi demikian dan demikian. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, "Fa inna law taftahu 'amala syaitan." Karena sesungguhnya kata-kata berandai-andai tersebut akan membuka pintu asyaitan. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang keadaan seorang yang dia mengingkari takdir dengan menggunakan kata law, berandai-andai. Ini memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah seorang yang mengatakan, "Lau lam af'al ma hasala kadza." Kalaulah semisal aku tidak melakukan yang demikian, pasti tidak akan terjadi demikian. Kalaulah semisal aku tidak melakukan demikian, berarti akan terjadi demikian. Sehingga dia mencela perbuatannya. Mencela kalau misal dia tidak ada berkeinginan untuk kemudian tidak melakukannya, tidak mewujudkannya. Karena dia melakukan demikian, maka terjadilah sesuatu yang berbahaya, yang memadharatkannya, sehingga dia berandai-andai kalau misal dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Sehingga dia mencela perbuatannya. Yang kedua adalah ayyaqula law fa'altu kadza li amrin lam yaf'alhu lakana kadza. Yang kedua adalah seorang yang mengatakan law fa'altu kadza, kalau lah semisal aku melakukan yang demikian, maka tentulah akan terjadi yang demikian dan demikian. Sehingga dia mencela kenapa dia tidak berbuat, kenapa dia tidak melakukan demikian. Sehingga kalaulah semisal dia melakukan yang demikian, pastilah akan terjadi demikian dan demikian. Sehingga yang pertama yang dia cela adalah perbuatannya. Kenapa dahulu dia melakukan demikian, sehingga terjadi demikian dan demikian. Yang kedua menyesali kenapa dia tidak bertindak. Kalaulah semisal aku dahulu melakukan demikian, pasti akan terjadi demikian dan demikian. Kedua-duanya tercela dan termasuk dari ungkapan seseorang yang menyelisihi dan tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tercela. yang disyariatkan adalah seorang muslim tatkala dia tertimpa sesuatu yang tidak dia inginkan, kemudian dia berhujjah dengan takdir. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah pasti terjadi. Sehingga bila mana seorang muslim dia menghadapi setiap musibah-musibah yang dihadapinya dengan dia pasrah terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menyebabkan dirinya tersebut itu memiliki insyirahu sadr, hati yang lapang, yang dengannya menumbuh kembangkan ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sebagaimana kisahnya Nabi Adam, demikian pula Nabi Musa alaihi ma'assalatu wassalam. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Adam itu berjumpa, bertemu, kemudian terjadi percakapan di antara keduanya. Falhasil Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Adam, "Limadza akhrajtana wa nafsaka minal jannah?" Kenapa engkau ini mengeluarkan kita ini, keturunanmu, demikian pula dirimu dari surga? Kenapa? Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakan saja buah al-khuld. Sehingga Nabi Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam al-jannah. Dan disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala berjumpa dengan Adam mempertanyakan keadaan dirinya. Kenapa engkau mengeluarkan kita dan bahkan dirimu yang menyebabkan keturunanmu dikeluarkan dari surga? Qal, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam menyatakan, atalumuni ala syai'in qad katabahu Allahu alayya? Apakah engkau ini mencela diriku atas satu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atasku? Disebutkan dalam akhir hadis ini, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam mengalahkan hujahnya Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya di antara faedah hadis ini adalah anna li syaitani ta'siran 'ala bani Adam, bahwasanya syaitan tersebut akan bisa memberikan dampak kepada bani Adam. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam menganjurkan agar seorang muslim meninggalkan kalimat berandai-andai. Dan Rasul menyebutkan fa inna law taftahu amala asyaitan, karena sesungguhnya berandai-andai tersebut akan bisa membuka amalannya syaitan, sehingga syaitan akan bisa mencelakakan bani Adam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan tersebut itu mengalir pada diri ibnu Adam seperti mengalirnya darah pada tubuhnya. Darah itu kan mengalir pada setiap urat nadi bani Adam. Nah, syaitan mengalir sebagaimana mengalirnya darah tersebut. Sehingga syaitan benar-benar mencari celah agar supaya bagaimana bani Adam ini menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Demi memudahkan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan setiap mukmin. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku sungguh-sungguh akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, kanan dan kiri mereka, sehingga engkau hampir-hampir tidak menjumpai kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Hadis ini, ma'syaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab al-i'tikaf. Karena kisah ini, karena hadis ini ada asbabu al-wurud, ada sebab musabab kenapa Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan sabdanya tersebut. Yaitu dikisahkan bahwasanya tatkala Nabi alaihi salatu wassalam sedang beriktikaf, maka Sofiyah istri beliau sallallahu alaihi wasallam berkunjung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai menyampaikan hajatnya, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengantar Sofiyah radhiyallahu anha. Nah, di tengah perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam melihat adanya beberapa orang yang lewat. Kemudian tatkala melihat sosok Nabi dengan Sofiyah, maka mereka mempercepat langkahnya. Kalau enggak salah dua orang. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, ala rislikuma, hendaklah kalian bertahan sebentar. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan, innaha Sofiyah, sesungguhnya wanita ini adalah Sofiyah. Adalah Sofiyah. Kemudian mereka bertasbih. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adama majraddam. Yaitu maksudnya adalah apa? Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan kepada kedua orang ini bahwasanya wanita yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah Sofiyah? Karena merupakan perkara yang ma'ruf bahwasanya pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam para ummahatil mu'minin dia berhijab. Ya kan, menutupi tubuhnya. Sehingga tidak bisa dibedakan apabila mereka berjalan apakah ini istrinya Nabi ataukah bukan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan apabila ternyata setelah mereka melihat Nabi menggandeng wanita ini, padahal itu adalah Sofiyah, akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka nanti akan berbicara, oh itu Rasul menggandeng tangan seorang wanita. Kemudian akhirnya terjadi fitnah. Karena syaitan yajri min ibni Adama majraddam. Syaitan tersebut itu mengalir pada diri ibni Adam sebagaimana darah mengalir pada bahagian tubuhnya. Yakni syaitan berupaya menanti bagaimana caranya agar ada waktu luang untuk kemudian menggoda Bani Adam tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang mukmin agar dia menjaga tutur katanya kepada saudaranya mukmin yang lainnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qul 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah agar hamba-hambaku tersebut tidaklah dirinya mengucapkan kalimat melainkan kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Karena sesungguhnya syaitan tersebut akan berupaya membuat permusuhan antara mereka berdua. Akan berupaya untuk kemudian menanamkan kebencian antara seorang muslim yang satu dengan seorang muslim yang lainnya. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makar syaitan tersebut. Inna syaitana qad ayyisa min ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan tersebut telah berputus asa untuk menjadikan bagaimana orang-orang yang sholat di jaziratil arab beribadah menyembah dirinya menjadi seorang yang musyrik setelah dakwah Islam mulai hilang, amalan-amalan jahiliyah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mulai mengajarkan kepada umatnya tentang hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah dan tidak disekutukan oleh makhluknya. Maka setelah melihat keadaan yang seperti ini, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan syaitan telah berputus asa untuk menjadikan seorang yang salat menyembah dirinya, melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walakin fi tahrishi bainahum, ada makar syaitan yang berikutnya. Dia berupaya untuk kemudian memecah belah barisan kaum muslimin. Akan ditanamkan permusuhan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Fihi masail, di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama adalah tafsirul ayataini fi Ali Imran, pentafsiran dua ayat dalam surah Ali Imran. Yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna. Asaniyah, yang berikutnya, an-nahyu sharihu an qawli law idza asabaka shay'. Larangan yang jelas dari ucapan seseorang dia berandai-andai jikalau dia tertimpa sesuatu yang tidak disukainya. Biasanya kalimat yang seperti ini sering muncul, sering kita dengarkan diucapkan oleh manusia tatkala tertimpa sesuatu yang membahayakan dirinya. Rumahnya kemalingan, ya kan? Dia berandai-andai, kalau lah semisal saya ini menyewa security, maka pastilah tidak akan demikian dan demikian. Anaknya tertabrak, berandai-andai, kalau lah semisal saya tidak mengantar, ataukah saya turuti saja perkataan anak tadi untuk kemudian tidak berangkat, maka tidak akan demikian dan demikian. Dan yang semisalnya. Sehingga lihat bagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam agar seorang muslim benar-benar mewujudkan konsekuensi tauhid, sehingga benar-benar mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu perkara yang mungkar, yang tidak pantas apabila hal-hal tersebut dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Tapi selain seorang muslim dia berhusnudzan, baik sangka atas Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya itulah yang terbaik. Karena itulah dalam doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, seorang muslim tatkala dirinya memilih satu perkara, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang dia pilih tersebut adalah perkara yang terbaik. Nantinya akan ada kebaikan untuk dirinya pada masa yang akan datang ataukah yang dekat. Dan dia mengharapkan adanya kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Allahumma qdir liyal khaira haitsu kana tsumma raddini bihi. Di antara doa yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar supaya Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada dirinya itu kebaikan bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun terjadinya. Baik dia menjalankan ataukah tidak menjalankan, baik dia berangkat ataukah tidak berangkat, sehingga apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia meminta itu adalah yang terbaik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raddini bihi, kemudian dia meminta agar supaya Allah Subhanahu wa taala itu meridhai dirinya. Nabi alaihi salatu wasalam juga menyebutkan wasyarru laisa ilaik, yang namanya keburukan, kejelekan, janganlah seorang muslim menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dirinya tertimpa keburukan, dia berburuk sangka atas Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang layan bagi, tidak selayaknya seorang muslim demikian. Tapi hendaklah dia senantiasa husnuzan, bahkan tatkala seorang muslim tersebut dia dalam keadaan sakaratul maut, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar seorang muslim memiliki husnudzan atas Allah Subhanahu wa taala. La yamutanna ahadun illa wa huwa apa namanya? Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan secara makna, janganlah ada salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dia dalam keadaan berhusnudzan atas Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Terkadang seorang ayah tatkala diwafatkan, dia mengkhawatirkan nasib anaknya, ya kan? Dia mengkhawatirkan ma'isyah yang nantinya akan pastinya pastilah akan terputus antara keluarganya, antara anaknya, antara istrinya. Dia mengkhawatirkan bagaimana keadaan mereka setelah ditinggal dirinya, sehingga terkadang sedih memikirkan keluarganya, memikirkan kerabatnya. Maka Rasulullah SAW menganjurkan agar seorang muslim tatkala mendekati saat-saat tersebut, hendaklah dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Kemudian yang berikutnya adalah ta'lilul mas'alati bi anna dzalika yaftahu 'amala syaitan. Nabi menyebutkan sebab kenapa beliau melarang berandai-andai, karena akan bisa membuka amalannya syaitan. Kemudian yang berikutnya adalah al-irsyadu ilal kalamil hasan. Rasul mengarahkan agar seorang muslim dia mengucapkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang baik pula beradab kepada saudaranya muslim yang lain. Ini perkara yang dianjurkan di dalam al-Islam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik ataukah dia diam. Ini Rasul menganjurkan diamnya seorang muslim lebih baik dibandingkan dia berbicara dalam keadaan pembicaraannya tersebut akan menimbulkan hal-hal yang berbahaya, yang memadorotkan saudaranya, yang membahayakan dirinya, demikian pula saudaranya, dan bahkan imannya apabila adanya ada unsur kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Al-khamisah yang berikutnya, al-amru bil hirsi ala ma yanfa ma'al isti'anati billah. Perintah agar seorang muslim itu bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, tapi bersamaan dengan semangat tersebut dia beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah an-nahyu an biddi dzalik wa huwal ajz. Larangan dari keterbalikan itu seluruhnya, yaitu sikap lemah, sikap mudah berputus asa, ya kan, pendek harapannya, menganggap satu perkara tersebut adalah perkara yang besar. Ini sikap yang selayaknya tidak dimiliki oleh seorang muslim. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar seorang muslim tersebut ini bersemangat di dalam mengharapkan adanya kebaikan dan melarang adanya al-ya'su, berputus asa dari mengharap dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadiy alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah seorang muslim tersebut berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di antara faedah kandungan dalam hadis ini, anna sa'adatal insani fi hirsihi 'ala ma yanfa'uhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Bahwasanya letak kebahagiaan seorang manusia itu terletak pada sikap semangatnya, sifat semangatnya untuk menjalankan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya, apakah dalam kehidupan dunianya ataukah dalam perkara akhiratnya. Dan makna dari al-hirs adalah badzul juhdi wastifrahul wus'i. Makna dari hirs di dalam hadis ini adalah seorang mencurahkan usahanya. Dia mencurahkan usahanya dan betul-betul mencurahkan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Wallahu alam bisawab, insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afwi minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.